Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fid din azani wa azakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya siapa? Bu Fadilah. Karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan ucapan beliau barakallahu fikum bahwasannya ya wajib bagi kita untuk mengimani dan menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara itu adalah permasalahan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyebutkan bahwasannya iman kepada takdir itu harus memenuhi 4 rukun. Seorang baru dikatakan iman kepada takdir ketika dia mengimani 4 perkara. Yang pertama apa Pak Gun? Nah, yang pertama yang namanya apa istilahnya? Dalamnya? Nah, martabat ilmu. Meyakini, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu Allah ketahui semuanya. Barakallahu. Yang kedua Mas Febri? Yang kedua al-kitabun. Apa itu? Bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan sudah tercatat dalam lauh mahfuz. Nah, bahwasanya segala sesuatu peristiwa yang ada di alam semesta ini semuanya sudah tercatat secara global ataupun rinci di dalam lauhul mahfuz. Perkara yang ketiga Bu Haidar. Apa itu? Nah, yang ketiga adalah martabatul masyiah, yaitu meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi itu semua dengan kehendak Allah, tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Barakallahu. Baik. Martabat yang keempat Abu Faruq. Nah, segala kejadian peristiwa yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, masalah berikutnya barakallahu fikum dari masalah takdir ini, yaitu apakah kita masih tetap melakukan amalan? Apakah kita tetap melakukan amal perbuatan setelah kita mengetahui itu semua dengan kehendak Allah? Barakallahu. Iya. Apakah kita barakallahu fikum menunggu untuk melakukan tindakan dan perbuatan? Dalam artian, ya kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mukmin, ya saya akan beriman. Kalau memang saya ditakdirkan menjadi orang yang fasik, ya saya akan jadi orang yang fasik. Barakallahu fikum. Ya. Kan semuanya sudah suratan takdir. Apakah demikian Islam memerintahkan kita, syariat memerintahkan kita, syariat membimbing kita? Ya. Menunggu datang suratan tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabatnya dalam majelis. Rasul mengatakan, "Ma min nafsin mangkushatin illa qad kataballahu makanahu minal jannati wan nar." Kata Rasul, tidak adalah ada sebuah jiwa yang ditiupkan ruh padanya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan, sudah memutuskan tempatnya di dalam jannah wan nar. Dikata Rasul, semua jiwa itu sudah ada suratan takdirnya. Iya. Sudah paten, sudah baku, tidak bisa diotak-atik. Tidak ada yang namanya naik banding. Keputusannya sudah apa? Barakallahu fikum. Iya. Paten. Fulan ahlul jannah, fulan ahlun nar. Semuanya sudah ada. Itu pesan Rasul. Wa illa qad katabahu saqiyatan aw sa'idatan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan ini orang akan menjadi orang yang binasa atau orang yang bahagia. Sudah ada suratannya semua. Maka ketika mendengarkan pesan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara spontan para sahabat bertanya kepada Rasul, yang mungkin juga akan ada di dalam benak-benak kita. Faqala rajulun, maka bertanya seorang sahabat kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'al amal?" Wahai Rasulullah, apakah ini berarti ya kita diam saja, tidak berbuat, ya nunggu apa? Nunggu wangsit, ya nunggu suratan takdir tadi yang apa? Menggiring kita diam saja, dan kita tidak usah melakukan amalan. Apakah seperti itu berarti maksud dari pesan Anda? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ahli sa'adati fa sayassaru ila amali ahli sa'adah. Wa man kana min ahli syaqawati fayasiru min amali ahli syaqawah. Rasul mengatakan, Ya, orang yang memang suratan takdirnya menjadi orang yang bahagia, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti alur kehidupannya orang yang bahagia. Orang yang suratan takdirnya adalah orang yang celaka, binasa, Allah akan mudahkan jalannya ke arah sana. Itu ya, barakallahu fikum. Dan itu barakallahu fikum, masing-masing manusia memiliki jalan sendiri-sendiri. Ada yang memang sejak awal itu startnya sudah bagus. Ya, sejak kecil dia dilahirkan di keluarga yang taat beragama, kuat agamanya, mengamalkan agamanya. Ya, dia tumbuh dewasa di dalam gemblengan barakallahu fikum pondok pesantren. Iya, barakallahu fikum. Terus sampai dia dewasa barakallahu fikum memimpin pondok pesantren. Gitu ya. Terus sampai tua, terus sampai meninggal. Enak ya? Barakallahu fikum. Meninggal dia di atas barakallahu fikum iya, keimanan. Iya. Husnul bidayah wa husnul khatimah. Ini paling top. Iya. Barakallahu fikum. Tapi jarang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum tadi. Iya. Startnya barakallahu fikum tidak bagus. Iya. Mengawali kehidupannya barakallahu fikum. La din wala amal wala syariah. Dia lahir di keluarga yang memang tidak kuat agamanya. Dia lahir di keluarga yang memang tidak mengenal agama. Jauh dari bimbingan agama. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum pada usia barakallahu fikum yang sudah mulai senja. Iya. Di situ dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Artinya ada saja jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dia hidayah. Barakallahu fikum. Baik. Terkadang melalui kejadian yang dialami oleh orang lain. Iya, menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin dia melihat temannya yang sudah tua. Barakallahu fikum. Mati dalam keadaan tidak ada agama. Mati dalam keadaan sengsara. Sehingga dia mengambil apa? Ibroh dari situ. Atau bisa jadi barakallahu fikum karena kejadian yang dialami sendiri. Iya. Penyebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga manusia yang jalan kehidupannya itu sebaliknya. Barakallahu fikum. Iya. Setapnya bagus, tapi apa? Akhirannya jelek. Iya. Barakallahu fikum. Dia lahir di keluarga yang taat beragama. Dia lahir di lingkungan pondok pesantren. Hidup pertumbuhannya di lingkungan pondok pesantren. Barakallahu fikum. Tetapi memang karena suratan takdirnya adalah dia termasuk ahlun nar. Barakallahu fikum. Ada saja jalannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, membuat dia sampai pada suratan takdirnya. Dan itu dengan asbab. Dengan sebab-sebab. Mungkin barakallahu fikum karena dia belajar di barat. Iya. Berteman barakallahu fikum dengan pemikir-pemikir barat. Iya. Sehingga di situ barakallahu fikum dia disesatkan. Gitu ya. Pulang-pulang ke Indonesia barakallahu fikum, tayyib, hilang semua apa yang telah iya digembleng untuk dirinya di pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantren barakallahu fikum, sehingga pulang ke negerinya ladi ya wala amal wala ta'ah barakallahu fikum. Bahkan dia menghalalkan segala macam yang namanya ke kemaksiatan. Barakallahu fiik. Sehingga ketika barakallahu fiikum dia mati dalam keadaan apa? Tidak ada agama. Dia tidak memiliki keyakinan. Ya, bahkan sampai ada yang mati dalam keadaan dia menduga dialah Tuhan itu. Dialah Tuhan sebenarnya. Barakallahu fiikum. Nauzubillah minzalik. Ya. Jadi kata Rasul, orang yang suratan takdirnya memang ahlu barakallahu fikum sa'adah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Iya. Kadang ada yang memang lancar, kadang ada yang harus melalui apa? Tikungan-tikungan. Mungkin dia sempat jatuh ke jurang, naik lagi barakallahu fikum. Tapi ada saja jalannya. Orang yang Allah takdirkan barakallahu fikum menjadi iya, ahlu syakawah juga akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Itu pesan pentingnya. Sehingga maksudnya kata Rasul, kalian harus beramal. Kalian harus berbuat. Yep. Karena setiap jiwa akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan padanya. Artinya apa? Ya kita harus menempuh asbab tadi. Ya, kita harus mengambil sebab tadi. Barakallahu fiik. Yang namanya kebinasaan, kecelakaan, ya, kehancuran, ahlun nar, itu kan ada sebabnya kan? Iya enggak? Dan Islam atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Iya, ini jalan ya, yang akan menyebabkan Anda menjadi ahlun nar. Ini jalan yang akan menyebabkan Anda menjadi ahlul jannah. Lengkap, komplit penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik. Maka barakallahu fikum, kita diberikan pilihan. Kalau kita ingin menjadi ahlul jannah, ya berarti kita harus apa? Mengambil sebab jalan menuju jannah. Iya. Barakallahu fikum. Kalau kita barakallahu fikum ingin menjadi ahlul syaqalah, ahlun nar, ya mengambil jalan ahlun nar. Barakallahu fikum. Jalannya. Gitu ya. Sehingga yang dibimbingkan oleh Rasul barakallahu fikum bukan diam. Tapi kita apa? Beramal. Kita berupaya, kita mengambil sebab-sebabnya tadi barakallahu fikum. Baik. Ya, itu tugas kita. Ya, itu tugas kita. Adapun terkait dengan suratan takdir, itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting, barakallahu fikum, kita sudah menempuh ya, jalan tadi. Barakallahu fikum. Dan insya Allah, barakallahu fikum, kalau memang orang ini takdirnya, suratan takdirnya adalah ahlul jannah, dia akan tetap istiqomah di jalan yang lurus tadi. Di jalan ahlul jannah tadi. Barakallahu fikum. Ya. Tetapi kalau memang suratan takdirnya barakallahu fikum dia adalah ahlun nar, ayyib, maka dia akan mengambil jalan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ya. Dan itu dengan pilihan dia sendiri. Itu dengan pilihan dia sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul mengatakan, amma ahlu sa'ada fasayuyassaru amala ahli sa'ada wa amma ahlu syaqawa fasayuyassaru li amali ahli syaqawa. Orang yang memang takdirnya, suratan takdirnya menjadi ahlu sa'ada, orang yang bahagia, akan dimudahkan oleh Allah Orang yang suratan takdirnya orang yang binasa akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang mau memberi, bersedekah dan membenarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat husna, maka kami akan mudahkan. Ya, kami akan mudahkan. Adapun barakallahu fikum orang-orang yang bakhil, merasa cukup dan mendustakan kalimat al-husna, kalimat la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia untuk menjalani yang namanya kejelekan. Artinya barakallahu fikum, iya, amal, perbuatan, kebaikan yang kita pilih itu memiliki pengaruh juga terhadap takdir kita. Walaupun tidak kita katakan 100%. Gitu ya, barakallahu fikum. Ketika kita menempuh jalan, barakallahu fikum, ya, jalan ahlus sa'adah, sudah jalani. Barakallahu fikum. Jalani. Terus berusaha di jalan itu. Jangan melirik ke jalan yang lain. Kalau memang suratan takdir kita adalah barakallahu fikum di jalan ahlus sa'adah, barakallahu fikum, maka Allah akan mudahkan. Iya. Maka Allah akan mudahkan. Barakallahu fikum. Atau yang selama ini dia tahu jalan yang dia tempuh, jalan yang dia pilih, model kehidupan yang dia tempuh, yang dia pilih, dia tahu ini enggak benar. Segeralah. Ya, segera apa? Pindah haluan. Iya, pindah ha? Pindah haluan. Barakallahu fikum. Baik. Ambil jalan yang bagus. Barakallahu fikum. Itu bimbingan syariat. Ya, itu bimbingan Islam, itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak benar, salah kalau barakallahu fikum seseorang ya berargumentasi dengan takdir barakallahu fikum untuk apa? Untuk tidak mau menjalankan syariat, berargumen dengan takdir untuk barakallahu fikum tenggelam dalam kemaksiatan. Alasannya adalah takdir. Tidak benar. Itu tidak bisa diterima oleh syariat. Barakallahu. Baik. Itu masalah yang berikutnya. Jadi, iman kepada takdir bukan menafikan bagi kita untuk tidak beramal, tidak berbuat. Iman kepada takdir barakallahu fikum justru menganjurkan kita untuk tetap beramal. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'malu, tetaplah kalian beramal. Masalah berikutnya barakallahu fikum. Iya. Imbas dari masalah tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Apakah boleh bagi seseorang beralasan dengan takdir? Berargumen dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Entah itu barakallahu fikum dalam bentuk tenggelam dalam keharaman atau dalam bentuk meninggalkan kewajiban. Ya. Barakallahu fikum. Dia tenggelam dalam barakallahu fikum khamr, dia tenggelam dalam wanita, dia tenggelam barakallahu fikum dalam kelalaian-kelalaian yang ada, dan ketika dia diminta untuk barakallahu fikum mengamalkan syariat Islam, mengerjakan sholat barakallahu fikum, berpuasa, tayyib, Dia tidak mau. Dan dia mengatakan, iya, tunggu takdirnya. Sering ya? Contoh yang mungkin juga sering kita dapatkan, ya para wanita. Ketika ada nasihat dari keluarga, dari teman, handai dan tolan. Iya. Mbak, sampean gak coba untuk pakai hijab tak? Gitu ya. Hijab yang syar'i. Baik. Sebagian mereka hanya mengatakan, iya, nunggu dapat apa? Nunggu dapat hidayah. Ya, nanti kalau memang saya ada suratan takdirnya menggunakan hijab, ya nanti ada saja. Ya, jalan ke arah sana. Baik. Alasannya takdir. Dia tidak mau mengamalkan syariat, tidak mau mengamalkan perintah agama, alasannya apa? Takdir. Kalau memang ditakdirkan, ya akan saya kerjakan. Iya. Begitu juga ketika dia tenggelam dalam kemaksiatan. Barakallahu fiik. Alasannya adalah takdir. Barakallahu fiikum. Jawabannya, iya, tidak bisa. Ya. Barakallahu fiik. Karena beberapa poin. Yang pertama, argumen seperti ini adalah argumen yang disampaikan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah memutuskan iblis untuk apa? Dikeluarkan dari jannah. Maka iblis bersumpah. Iblis mengatakan, "Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in." Dalam ayat yang lain, barakallahu fikum, iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani?" Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Demi keagunganmu ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Ini yang menjadi syahid. Iya. Jadi iblis telah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat untuk sujud kepada Adam. Iblis mengatakan apa? Fabima aghwaytani? Karena engkau telah menyesatkan aku. Dia beralasan dengan apa? Takdir Allah. Jadi pembangkangan yang dia lakukan, dia sandarkan kepada barakallahu fikum, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang engkau yang telah membuat aku sesat, barakallahu fikum, tayyib, maka aku akan menyesatkan, berusaha menyesatkan anak keturunan Adam. Jadi berargumen dengan takdir untuk melegalkan, untuk melancarkan, untuk barakallahu fikum berargumen, ya, membenarkan pelanggaran yang dia lakukan, itu adalah barakallahu fikum, tayyib, salah satu sifatnya iblis. Salah satu sifatnya iblis. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum, beralasan dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran, juga adalah kebiasaannya kaum musyrikin. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan kaum musyrikin barakallahu fikum. Mereka mengatakan, "Lau syaa'allahu ma abadnahum min dunihi min syai'." Kalau bukan karena kehendak Allah, kami tidak akan menyembah kepada zat selain Allah. Nahnu wala abauna, kami dan juga leluhur-leluhur kami. Sehingga kaum musyrikin untuk melegalkan kesyirikan peribadahan kepada berhala, mereka mengatakan ini kan kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, ya kami tidak akan mungkin melakukan kesyirikan. Barakallahu fiik. Ini sisi yang kedua. Sehingga bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum melegalkan kemaksiatan dengan alasan takdir, kita katakan, apakah kamu mau disamakan dengan iblis? Apakah kamu mau disamakan dengan kaum musyrikin? Tentunya dia akan mengatakan tidak. Kalau dia adalah orang yang barakallahu fikum waras dan fitrahnya bagus. Sehingga model-model seperti ini adalah barakallahu fikum. Iya. Mengikuti karakter dan sifatnya iblis dan juga kaum musyrik. Barakallahu fikum. Sisi yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menisbatkan amalan perbuatan anak hamba atau amalan perbuatan hamba kepada dirinya. Di antaranya Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena apa? Tangan-tangan anak manusia. Ya. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia upayakan. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga amalan perbuatan yang dilakukan anak Adam tadi itu semua dengan apa? Dengan sebab dirinya. Ya. Karena dia barakallahu fikum yang melakukan, tentunya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia tidak bisa barakallahu fikum menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sisi yang ketiga, sisi yang keempat. Barakallahu fikum. Seandainya beralasan dengan takdir diperbolehkan untuk melegalkan kemaksiatan, maka tidak ada fungsi dan faedah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Iya. Ya apa fungsinya? Oh, nanti sama saja nanti ketika di pengadilan akhirat mereka mengatakan kan sudah takdir ya Allah. Iya. Kenapa kamu mencuri? Ya kan takdir. Kenapa kamu berzina? Ya kan takdir. Kan sudah diutus para rasul. Kan? Tapi kalau sudah takdirnya seperti ini, kami mau berbuat apa lagi? Sehingga tidak ada fungsi Allah mengutus nabi dan rasul. Tidak ada fungsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan rusulan mubasysyirina wa munzirina li alla yakuna 'alan nasi hujjatun 'ala Allahi ba'da rusul. Para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Hingga diutusnya para nabi dan rasul itu untuk mematahkan argumen tadi. Barakallahu fikum. Bahwasanya alasan dengan takdir tidak bisa. Untuk apa? Untuk membuat Anda diberikan apa? Uzur. Diberikan toleransi ketika jatuh dalam apa? Kemaksiatan dan kemungkaran. Barakallahu fikum ya. Kenapa? Ya karena Anda telah mendapatkan penjelasan. Telah mendapatkan bayan. Barakallahu fikum. Ibaratnya. Iya, ibaratnya barakallahu fikum. Anda ingin menempuh perjalanan. Ada orang yang mengerti jalan yang akan Anda tuju, dia ngasih petunjuk, Pak, kalau lewat sini aman. Ya. Lewat sini apa? Aman. Insya Allah sampai tujuan. Enggak ada hambatan apa-apa. Enggak ada macet, enggak ada perbaikan jalan, enggak ada perampok, enggak ada apa namanya itu? Pawai. Ya. Aman insya Allah lewat sini, Pak. Baik. Tapi kalau lewat sini, bahaya lah. Di daerah sana banyak begalnya, begal. Iya. Sebelah lagi, lewat lagi, kalau berhasil nanti ada macet perbaikan. Lewat lagi, nanti ada apa? Karnaval. Tapi dia justru milih apa? Yang jalan yang banyak rintangan tadi, barakallahu fiik. Baik. Sehingga ketika dia barakallahu fikum enggak sampai tujuan. Iya. Sudah dikasih penjelasan ini. Kemudian ketika barakallahu fikum dia dimintai pertanggungjawabannya. Dengan sebab itu banyak ya kerjaan yang harus dia selesaikan di sana terbengkalai. Iya. Agenda banyak orang jadi kacau gara-gara dia terlambat. Ketika ditanya, kenapa kamu? Iya, sampai menyebabkan kekacauan agenda kita, perusahaan. Barakallahu fikum. Iya, kan kamu sudah dikasih tahu lewat sini, jangan lewat sana. Datangkan di depan. Barakallahu fikum. Apakah orang akan menerima? Tidak akan. Begitulah keadaan yang tadi yang akan terjadi pada hari kiamat. Para nabi dan rasul telah menjelaskan. Ini jalan ahlu sa'ad. Ini jalan ahlu saqawah. Pilih yang ini, jangan yang ini. Hati-hati dari jalan yang ini. Sebagaimana rasul pernah menggambarkan kepada para sahabat. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Iya, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasul pernah membuat satu garis lurus di hadapan kami. Faqala hadihi sabilullah atau hada sabilullah. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian khata an yamini wan shimali. Kemudian Rasul membuat garis kiri dan kanan. Hadihi subul. Iya. Ini adalah subul. Kemudian belum bacakan ayat wa anna hadza shirathi mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Ini jalan yang lurus, ikuti. Jangan ikuti yang subul-subul tadi. Gambarannya seperti. Gambarannya jelas. Gamblang. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau tetap ada yang ngeyel. Ah saya yang milih ini saja kayaknya asik. Barakallahu fikum. Ketika pengadilan akhirat. Apakah akan diterima alasannya? Padahal sudah ada keterangan yang gamblang tadi. Tidak akan. Iya. Itu namanya Mayuhan. Itu namanya ngenyek. Itu namanya apa? Pelecehan, penghinaan. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrah. Kisah ini dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam syarah Ta'iyah, ya, miliknya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya qasidah, jadi susunan bait syair. Barakallahu fikum. Namanya qasidah Ta'iyah. Sajaknya itu diakhiri dengan huruf Allah. Namanya Qasidah Ta'iyah. Disyarah oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan judul Ad-Durratul Bahiyah Disyarhi Qasidati Ta'iyah. Luar biasanya barakallahu fikum. Ini beliau iya, merangkai kata-kata qasidah ini secara spontan. Jadi ada seorang berpemahaman Jabriyah bertanya kepada Ibnu Taimiyah, menggambarkan dirinya ini seolah-olah bingung dalam masalah takdir. Iya, barakallahu fikum. Baik. Allah memerintahkan saya untuk melakukan yang baik, menjauhi yang jelek, tapi dalam keadaan Allah telah menetapkan saya menjadi ahlu jannah atau ahlun nar. Apa yang harus saya perbuat? Sang penanya menyampaikan pertanyaannya dengan apa? dengan bait-bait syair juga. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab secara spontan pertanyaan tadi juga dengan apa? Bait syairnya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Iya. Itu barakallahu fiikum yang diantara membuat para ulama iya merasa takjub dan kagum dengan kecerdasan Ibnu Taimiyah. Enggak gampang. Iya. Ibaratnya Anda barakallahu fikum menjawab sebuah pertanyaan dengan bait syair. Kalau dengan langsung ya gampang. Baik. Nah, di dalam syarah kitab tersebut ada sebuah kisah barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, beliau menukilkan dari kitab singkat saya Shifa'ul Alil. Shifa'ul Alil ini kitab karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, muridnya Ibnu Taimiyah. Kitab ini kitab yang membahas kupas tuntas terkait dengan permasalahan takdir. Ya, kalau Anda ingin mendalami masalah takdir, baca kitab tersebut. Insyaallah akan mendapatkan bimbingan, pencerahan. Ya, cukup tebal seperti ini tebalnya. Barakallahu fikum. Itu yang tanpa tahqiq. Ya, tanpa ada apa? Keterangan-keterangan tahrij hadis, terus tebal ini. Barakallahu fikum. Enggak tahu sudah ada terjemahannya atau belum. Barakallahu fikum. Itu kitab yang luar biasa. Nah, di dalam kitab itu beliau menyebutkan beberapa barakallahu fikum kisah ya, terkait dengan permasalahan takdir. Jadi disebutkan oleh beliau ada seseorang yang memiliki pemahaman Jabriyah. Artinya semuanya dia serahkan kepada takdir. Barakallahu fikum. Orang ini tidak melaksanakan syariat, ya, dia tidak sholat, puasa dan seterusnya, dan dia tenggelam dalam kemaksiatan. Barakallahu fikum. Cukup banyak dari kalangan sahabatnya berusaha untuk menasihati, mengarahkan, menegur, tetap dia ngotot, enggak. Saya yakin semuanya takdir Allah. Saya seperti ini ya memang karena takdir suratan saya seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dia memiliki seorang teman yang barakallahu fikum, iya. Cukup sabar dengan orang ini. Teman yang susah untuk kita dapatkan, iya. Yang mau sabar menghadapi kita yang ngeyel, yang susah. Tapi teman yang satu ini sabar. Dia menunggu waktu dan kondisi yang pas. Sehingga pada satu ketiga barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi orang ini untuk mendapatkan hidayah. Orang ini dikenal sebagai orang yang kaya. Orang yang barakallahu fikum punya segalanya. Itu kan diantara sebab orang juga jatuh dalam apa? Kemaksiatan ya. Karena dia punya segalanya sehingga hidupnya bisa seenaknya. Gak mau diatur. Barakallahu fikum. Dia ini barakallahu fikum punya usaha peternakan. Ya. Mulai dari ternak kambing, onta dan semisal dengannya. Juga punya usaha tijaroh, perniagaan, bisnis. Barakallahu. Pada satu ketiga, barakallahu fikum. Ayyib datang. Melapor. Salah seorang pegawainya yang dia tunjuk untuk barakallahu fikum. Iya, mengurusi urusan ternaknya. Barakallahu fiik. Lapor ini orang. Gan, kenapa? Ya, semua ternak yang kita miliki tewas. Loh, kenapa? Ya, soalnya saya bawa ternak itu ya ke tempat yang memang kering kerontang, enggak ada rumput-rumputannya. Kamu tahu kondisi itu di sana seperti itu? Iya, kan? Barakallahu fikum. Ini dia marah-marah. Iya. Kamu tuh mikir kalau jadi orang. Iya. Kamu sudah tahu tempatnya itu kering kerontang, enggak ada rumput-rumputan. Kamu masih bawa ke tempat seperti itu. Di mana otakmu? Di mana akalmu? Kan sudah takdir, kan. Agan kan punya keyakinan semuanya adalah takdir. Tambah marah dia. Enak sekali kamu ngomong. Iya. Tayyib. Itu kambingku bukan kambingmu. Barakallahu fiik. Marah-marah dia. Barakallahu fiik. Tayyib. Kamu enak aja ngomong takdir, takdir. Ya bukan kambingmu, yang rugi ya aku. Barakallahu fiik. Enggak lama kemudian datang lagi. Barakallahu fiik. Laporan. Anak buahnya yang ngurusi masalah tijarah. Kamu ngapa lagi sini? Laporan kan biasa. Gimana tijarah? Habis barangnya. Tambah marah lagi dia. Kenapa bisa habis? Dirampok kan sama perampok jalanan. Luka bisa? Iya. Kok bisa? Emang kamu gak tahu kalau jalan itu ada tidak aman? Banyak perampoknya? Ya tahu sih, sudah katanya orang banyak perampoknya. Cuman ya tawakal lewat saja. Tambah marah dia. Barakallahu fikum. Lah kalau sudah tahu banyak perampoknya, kok masih lewat sana? Ya kan takdir kan. Ternyata podo ambil majikan nih. Iya. Barakallahu fikum. Kan takdir. Ya marah. Barakallahu fikum. Gak bisa terima. Takdir, takdir. Enak sekali kamu ngomong takdir ya. Gimana lagi kan? Iya. Iya memang takdir, tapi itu kan barang saya. Gara-gara kamu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian datang lagi. Masya Allah. Pada hari itu dia memang diuji sama Allah. Iya. Banyak apa? Musibah. Datang lagi. Hah? Baby sister. Yang biasa apa? Mengurusi anak-anaknya. Barakallahu fikum. Tergoboh-goboh. Tayyib. Pak, pak. Ada apa? Anak bapak mati tenggelam di dalam sumur. Kok bisa? Iya, soalnya tadi saya sama anak-anak rencana mau melatih mereka berenang. Ya saya aja nyemplung sumur. Ya kelelep, pak. Loh, kamu gimana sih kalau jadi orang? Mikir gak kamu? Iya. Kamu tahu anak saya gak bisa renang. Tahu kan? Tahu sih, pak. Kamu tahu kalau air sumurnya itu banyak dalam? Tahu, pak. Terus kok masih diajak ke sana? Ya kan takdir, pak. Barakallahu. Tambah dia emosi. Hampir mau dibunuh itu. Barakallahu fikum sama dia. Iya. Saat itu dalam hari yang sama. Dia benar-benar ngurung. Iya. Sudah hartanya ludes. Anak-anaknya barakallahu fikum mati tenggelam. Iya, dikerjain lagi sama apa? Pegawainya. Enak sekali bilangnya takdir. Gitu ya. Kayak enggak ada rasa bersalah barakallahu fikum. Ketika mendengar peristiwa ini baru temannya yang sabar tadi dah datang. Iya. Ya fulan. Kenapa kamu marah-marah? Itu loh pegawai enggak ada otak semuanya. Iya. Enggak pikir mereka itu. Enak sekali ngomongnya takdir, takdir. Barakallahu fiik. Temannya tadi hanya tersenyum. Kamu disikapi seperti itu sama pegawaimu, marah. Merasa dilecehkan, merasa dipermainkan. Kamu sadar gak selama ini sikapmu kepada Allah juga demikian? kamu meremehkan syariat Allah. Kamu tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah. Terus kamu bilang itu adalah takdir. Sekarang kamu merasakan bagaimana sakitnya. Sakitnya di mana, Pak? Di sini ya. Barakallahu fiik. Baik. Kamu merasa sakitnya seperti apa? Ketika orang-orang yang barakallahu fiikum, iya. Tayyib. Seenaknya dengan hartamu, seenaknya dengan anakmu, mereka hanya beralasan dengan takdir, kamu merasa sangat sakit. Sikap kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti itu. Baru dia diam. Mikir. Karena dia baru tahu rasa sakitnya seperti itu. Ketika dipermainkan orang dengan alasan takdir, seenaknya. Walaupun dia sudah mungkin memecat orang-orang tadi, tapi sakitnya masih belum hilang. Barakallahu fik. Di situ baru dia nyadar. Iya. Benar. Iya, benar kamu. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi anqadzani mimma kuntu alaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari pemahamanku yang dulu yang sesat, yang menyimpang. Barakallahu fik. Setelah itu dia pun barakallahu fikum ya menyadari dan bisa menerima itu semua. Barakallahu fik. Tahu kalau alasan seperti itu adalah alasannya apa? Yang sangat tidak bisa diterima oleh siapapun. Manusia aja enggak bisa diterima kalau disikapi seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Iya. Jadi wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya. Tadi ada beberapa poin yang menunjukkan tidak bisa kita beralasan dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Ada 4 poin. Jadi yang pertama itu adalah akhlaknya iblis, yang kedua itu adalah akhlaknya musyrikin, yang ketiga Allah menisbahkan amalan dan perbuatan kepada hamba. Para kohik imun yang keempat, bahwasanya tidak ada faedahnya diutusnya Nabi dan Rasul kalau semua orang bisa beralasan dengan takdir. Barakallahu. 4 poin ini saja dulu. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang lain, barakallahu. Iya. Jadi bisa ratusan lebih. Itu diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Qasidah Ta'iyahnya. Demikian juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Syifaul Ali. Barak dalam kitab beliau Syifaul Ali. Barakallahu. Barakallahu. Ini mau lanjut satu lagi atau pertanyaan? Hah? Enggak ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Satu poin lagi barakallahu fikum terkait dengan bagaimana mengkompromikan antara kehendak Allah dan kehendak makhluknya. Dikatakan bahwasanya semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Iya. Namun barakallahu fikum, di dalam keterangan ayat yang lain Allah juga mengatakan yang terjadi itu juga dengan kehendak hamba. Dan dua hal ini Allah gabungkan dalam satu ayat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya. Tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang pertama Allah menetapkan hamba itu punya kehendak. Iya. Barakallahu fikum. Pada akhir dari ayat Allah katakan itu semua dengan kehendak Allah. Begitu juga yang namanya iradah. Ya. Kemauan, keinginan. Barakallahu fikum. Allah sebutkan hamba itu punya keinginan. Minkum man yuridul akhirah wa minkum man yuridud dunya. Sebagian kalian ada yang pengennya dunia, sebagian kalian ada yang pengennya akhirat. Artinya manusia itu punya keinginan. Iya, manusia itu diberikan kehendak. Barakallahu fikum. Dan secara real, secara nyata, secara his yang kita rasakan, kita merasa ada yang maksa enggak ketika kita melakukan sebuah tindakan atau amalan? Enggak ada kan? Barakallahu fikum. Antum datang ke sini, apakah merasa ada yang barakallahu fikum menyeret antum? Ya, sebenarnya antum pengen main bulu tangkis atau main futsal atau renang gitu ya, atau piknik sama keluarga, tiba-tiba digiret badannya antum disuruh datang ke sini. Enggak ada kan? Barakallahu fikum. Baik. Itu wakil yang kita rasakan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi dari sisi mana dikatakan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya hamba ketika ingin melakukan yang namanya sebuah amalan itu harus ada dua perkara. Sebuah amalan, sebuah tindakan dari manusia akan terjadi apabila ada dua hal. Barakallahu. Yang pertama adalah kudrah, yang kedua adalah iradah. Iya. Kudrah artinya apa? Kemampuan. Iradah artinya apa? Keinginan. Kalau tidak ada salah satu dari kedua ini, tidak akan terjadi yang namanya amal atau aktivitas. Orang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan, apakah terjadi? Tidak akan terjadi. Iya, barakallah. Baik. Dia pengen apa? Pengen berangkat ke Mekah. Pengen ya, punya keinginan. Tapi kemampuan tidak ada. Maka tidak akan terjadi. Atau barakallahu fikum, seseorang iya, yang punya kemampuan tadi tapi tidak punya keinginan juga tidak akan terjadi. Dia mampu naik haji. Iya, dia mampu barakallahu fikum untuk menunaikan ibadah haji. Tapi dia enggak pengen. Tidak akan terjadi. Jadi yang namanya amalan akan terjadi apabila ada dua hal ini, kudrah dan iradah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dan dari dalil-dalil yang ada barakallahu fikum itu menunjukkan ini semua, bahwasanya hamba itu punya apa? Punya kudrah dan iradah. Barakallahu fikum. Terus dari sisi mana itu semua dibawa pada kehendak Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi Allah lah yang menciptakan kudrah dan iradah tersebut. Iya. Hamba itu punya keinginan ketika apa? Allah kasih ilham kepada dia. Iya, Allah kasih apa? Taufik kepada dia. Hamba itu punya kemampuan ketika Allah berikan kemampuan tadi. Paham ya? Barakallahu fikum. Ya tadi, tadinya mungkin barakallahu fikum antum untuk agenda hari Minggu ini sebenarnya enggak datang ke majelis taklim. Gitu ya. Rencananya mau menghadiri pernikahan saudara. Barakallahu fikum. Baik. Tapi barakallahu fikum. Iya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Iya. Keinginan rencana tadi barakallahu fikum di bawah kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fik. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Baik. Mentakdirkan iya. Acara apa? Pernikahannya diundur, enggak jadi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Atau mungkin tiba-tiba barakallahu fikum datang, iya, keinginan Anda berubah. Barakallahu fikum. Tiba-tiba enggak usahlah. Iya. Pergi ke sana. Kayaknya masih terlalu ramai acaranya juga, wah. Banyak lakunya. Besok saja perginya. Hari ini kita ke majelis ta'lim saja. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, hamba dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas amalannya karena dia mengerjakan amalan tadi dengan kehendaknya. Iya. Dia tentunya harus apa? Mempertanggungjawabkan. Dia yang langsung mengerjakan amalan tadi. Iya. Semua syarat pertanggungjawaban amal ada badannya. Barakallahu fik. Dia mengerjakannya dengan kehendak, dia mengerjakannya dengan kudrah. Sehingga amalan tadi disandarkan kepada hamba. Adapun Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai zat yang memiliki ya kuasa atas itu semua karena Allah lah yang memberikan dia iradah dan kudrah. Ya. Sehingga Allah itu hanya sebagai apa? Musabbab. Ya. Penyebab hamba tadi melakukan amalan. Adapun hamba, dia yang langsung mengerjakan amalan tersebut. Barakallahu fikum. Itu bentuk apa? Barakallahu fikum, mekanismenya gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ketika ada yang bertanya, berarti ya kan masih tetap ada andilnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terjadi pada pada hamba. Ya kan? Karena Allah juga termasuk apa? Penyebab itu hal terjadi. Barakallahu fikum. Baik. Nanti akan berbalik lagi kepada syubhat berargumen dengan takdir untuk alasan melegalkan kemaksiatan. Itu jawabannya. Iya. Barakallahu fikum. Dan juga Ibnu Taimiyah menambahkan penjelasan. Tetap tidak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas tindakan yang terjadi pada kita. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kenapa? Karena ketika hal itu belum terjadi, kita enggak tahu kan? Itu adalah takdir kita. Kita masih dalam pilihan. Iya. Kita dihadapkan perkara yang baik dan yang buruk. Barakallahu fikum. Sebelum terjadi, kita tidak tahu apakah ini memang takdir kita atau bukan. Barakallahu fikum. Ternyata mungkin kita memilih barakallahu fikum yang jelek dan ternyata benar-benar terjadi, ya berarti kan memang itu barakallahu fikum pilihan kita sendiri. Barakallahu fikum. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Keterangan. Ini jelek, ini baik. Pol-polnya gitu ya. Seandainya tetap mau ngotot gitu ya. Mau ngotot, ya, tapi kan tetap aja andilnya Allah tetap di situ. Karena Allah yang memberikan apa? Ilham tadi kan. Kalau enggak ada itu kita tidak akan melakukan. Itu tetap namanya tindakan kezaliman, enggak bisa. Kenapa ya, ikhwan? Ya, karena kita semua milik Allah. Karena yang namanya iradah tadi milik Allah. Sehingga kepada siapapun Allah berikan, ya, maka itu adalah hak dan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ini anggap paling pol-polnya. Misal barakallahu fikum, Allah mentakdirkan, ya, mengarahkan, anggap yang namanya Barakallahu fikum Abu Jahal, anggap yang namanya iblis, anggap yang namanya Fir'aun, memang suratan takdirnya Allah tetapkan mereka ini menjadi apa? Pengingkar Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita mengatakan, wah Allah zalim pilih kasih? Kenapa? Kesesatan tadi dikasih kepada iblis, kepada Fir'aun, kepada Abu Jahal. Kenapa tidak pada lawannya? Boleh kita berkata seperti itu? Tidak boleh. Dan tidak berhak. Kenapa? Ya, karena memang yang namanya hidayah, yang namanya taufik adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun Allah berikan, barakallahu fikum, kita tidak boleh protes. Seperti yang pernah saya gambarkan. Ya, barakallahu. Misal saya punya HP. Ini HP punya saya. Iya. Ini HP mau saya kasihkan kepada Pak Cipto. Pak Cip, ini buat antum. Ini punya saya loh. Pak Cip, ini punya antum. Ini buat antum. Boleh enggak Pak Gun protes? Ustaz, antum enggak adil, Ustaz. Iya. Kenapa HP-nya antum berikan kepada Pak Cipto? Kenapa bukan saya? Boleh kritik seperti itu? Berkata seperti itu? Ya enggak boleh. Ya karena ini punya saya kan. Jadi terserah saya mau ngasihkan kepada siapa ini barang. Kurang lebih seperti itulah yang namanya hidayah. Paham? Paham alurnya? Ya karena hidayah, karena yang namanya iradah, karena yang namanya barakallahu fikum taufik wal ilham itu hak Allah. Jadi kepada siapapun Allah kasih, ya itu hak Allah. Yang lain tidak memiliki wewenang untuk protes. Saya ibaratkan seperti barang ini tadi. Kepada siapapun saya kasih, yang lain barakallahu fikum tidak memiliki wewenang untuk protes karena ini milik saya. Itu anggap paling pol-polnya. Gitu ya. Paling mentok-mentoknya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk menuding Allah, menyalahkan Allah atas apa yang telah Allah takdirkan. Barakallahu fikum. Baik. Dari sisi yang lain barakallahu fikum, terkait dengan takdir-takdir yang mungkin kita anggap tidak baik tadi, barakallahu fikum. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan apa? Sudah memberikan penjelasan, garisan, peta. Iya. Pada kita ini yang bagus, ini yang jelek. Iya, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini sunnah, ini bidah, semua dijelaskan dengan gamblang. Iya. Kita disuruh memilih. Nah, kalau kita milih yang jelek, ya jangan nyalakan siapa-siapa. Fala talumanna illa nafsak. Jangan mencela siapa-siapa kecuali di diri. Barakallahu. Dari sisi yang lain barakallahu fikum, takdir-takdir yang jelek itu semua ada rahasia kebaikannya Allah inginkan padanya. Mulai dari yang namanya pembangkangan iblis, mulai dari yang namanya pembangkangan Fir'aun, mulai dari yang namanya pembangkangan Abu Jahal. Itu sekian banyak masoleh yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang kita anggap buruk tadi. Iya, itu semua memang sudah dalam barakallahu fikum rancangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan membawa kebaikan. Ayuhan ya. Terkait dengan pembangkangan iblis barakallahu fikum, itu sebenarnya ada rencana yang Allah inginkan. Yang pernah saya sebutkan, iya. Sehingga menyebabkan barakallahu fikum tayyib iblis diputuskan untuk keluar dari jannah. Sehingga dengan sebab itu iblis dendam kepada Adam. Sehingga iblis menggoda Adam. Adam akhirnya tergoda. Kemudian diturunkan ke dunia. Itu kan ada agenda yang Allah inginkan dari rentetan peristiwa tadi. Barakallahu fikum. Dan pernah kita sebutkan, apa hikmahnya Nabi Adam barakallahu fikum dikeluarkan dari jannah? Mas Febri, yang pertama. Hikmahnya, Pak. Iya. Untuk apa namanya Nabi Adam bisa bertaubat dan akhirnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang rahim, zat yang menerima taubat, zat yang pengampunannya itu luar biasa kepada hamba-hambanya. Ya, Allah itu punya nama apa? Tawwabur Rahim, Ghaffar. Coba kalau Nabi Adam tidak melakukan pelanggaran, nama Allah Al-Ghaffar, Ar-Rahim, At-Tawwab tidak akan nampak. Karena semuanya di dalam jannah, yang di dalam jannah tidak akan melakukan pelanggaran. Nama At-Tawwab, nama Al-Ghaffar tidak akan nampak. Gitu ya, barakallah. Yang lain, Pak Gun. Kan pernah saya sampaikan beberapa poin. Mungkin gak hadir ya, pinter alasannya ya. Hah? Sudah kalau gak hadir gitu ya, secara tolih. Padahal kalau sebagai seorang talibul ilm, ya, itu alasan yang tidak kuat gitu ya. Tidak hadir bukan berarti barakallahu fiikum tidak tahu ya kan. Apalagi zaman saat ini yang namanya barakallahu fiikum media untuk mengetahui ilmu itu sangat dipermudah gitu ya. Barakallahu fiikum. Pak Cip. Tayyib labas ya. Di antaranya untuk memberikan barakallahu fiikum pelajaran kepada anak Adam agar berhati-hati dari iblis. Barakallahu fiikum. Yang lain yang kita sebutkan pada saat itu apa? Agar anak keturunan Adam biar mereka tahu kalau surga itu spesial. Iya enggak? Antum lihat anak raja-raja itu, mereka enggak menganggap kehidupan mereka itu spesial. Karena memang mereka sejak kecil mendapatkan fasilitas yang seperti itu. Mereka menganggap ini perkara yang biasa. Tapi coba lihat ketika mereka jatuh dari tahta. Iya. Direbut, dikudeta tahtanya. Mereka dipenjara. Baru ngerasa, ternyata selama ini tuh enak hidup saya. Gitu ya. Sehingga yang namanya rasa syukur ketika mendapatkan jannah itu nampak. Coba kalau Nabi Adam barakallahu fikum tidak melakukan pelanggaran. Kita semua berada di dalam jannah. Menganggap itu semua biasa. Rasa syukur, senangnya masuk surga itu apa? Enggak ada. Iya enggak? Jadi ketika Nabi Adam keluar, iya, barakallahu fikum, kita akan benar-benar mensyukuri nikmat jannah. Jannah itu begitu spesial bagi kita. Barakallahu fikum. Sisi yang lain barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari tanah yang ada di dunia ini. Dari seluruh jenis tanah. Tanah yang baik, yang buruk, yang merah, yang hitam. Dari situ melahirkan anak keturunannya. Dan yang namanya jannah itu hanya tempat orang-orang yang baik. Sehingga kalau Nabi Adam dibiarkan dan keturunannya di dalam jannah tidak, Nabi Adam tidak melakukan kesalahan, maka akan ada anak keturunannya yang sebenarnya tidak pantas berada di dalam jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan filterisasi dengan cara apa? Dimunculkanlah kejadian ini. Iya, filterisasinya di dunia. Nanti kan tersaring, yang baik-baik diklasifikasi masuk ke dalam jannah, yang jelek-jelek nah memang tempatnya di dalam annar. Barakallahu fikum. Ya enggak? Jadi dari barakallahu fikum peristiwa pembangkangan iblis ini sekian banyak apa? Hikmah, kebaikan, rencana dan agenda yang Allah inginkan. Ya, jadi kita enggak bisa barakallahu fikum protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan takdir Allah tetapkan. Iya. Kesalahan itu tidak akan kembali melainkan kepada diri kita. Wallahu taala alam shawab, ini yang bisa kita bahas barakallahu fikum. Masih tersisa ya beberapa permasalahan, di antaranya adalah syubhat. Ya. Ada beberapa hadis yang dijadikan argumen oleh mereka untuk melegalkan barakallahu fikum kemaksiatan dengan alasan takdir, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah ba'da maghrib masih ada kajian tafsir juz amma, monggo yang memiliki waktu luang bisa mengikutinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.